Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, bahkan itu adalah merupakan nikmat yang terbesar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah berupa Islam sebagai agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya sebagai pemeluknya, sebagai pemeluk agama tersebut. Ini semuanya adalah merupakan nikmat yang sangat besar, yang senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut, senantiasa kita merealisasikan syukur tersebut dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Islam adalah agama yang mudah dan penuh di dalamnya dengan berbagai keringanan dan kemudahan. Bahkan Islam menjaga dan menjauhkan manusia dari berbagai kesukaran dan kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala memang demikianlah menginginkan kepada kita semuanya sebagai penganut Islam, sebagai pemeluk agama Islam. Allah menginginkan dan menghendaki kepada umatnya berupa berbagai kemudahan-kemudahan di dalam beragama ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan di dalamnya kesulitan dan kesukaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian berupa kesulitan ataupun kesukaran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya di dalam syariatnya yang penuh hikmah, yang penuh dengan rahmah. Dan demikianlah Islam Allah turunkan, penuh di dalamnya dengan kasih sayang, penuh di dalamnya dengan berbagai perkara-perkara yang menjaga manusia dan kaum muslimin secara khusus, dengan berbagai perkara-perkara yang menjaga kehidupan mereka di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan perkara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan itu semuanya dengan batas kemampuan yang ada pada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di antaranya di dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tu, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kemampuan di sini adalah sampai batas maksimal kemampuan manusia. Ketika manusia sudah sampai batas maksimal yang ada pada dirinya, dia telah mengupayakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata ketika dia mendapati adanya kesulitan ataupun penghalang, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada hambanya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bisa jadi keringanan tersebut berupa Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih mudah baginya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan bagi kita kaum muslimin ketika kita tidak mendapati air, ketika kita akan berwudu dan tidak mendapatkan air, maka Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan debu ataupun tanah untuk bertayamum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ilam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kalian tidak mendapati air untuk berwudu, untuk bersuci, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu ataupun tanah yang suci, yang baik, dan usaplah itu semuanya pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, yaitu tangan sampai pergelangan tangan, sampai ruas atau telapak tangan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kemudahan bagi kita kaum muslimin ketika kita tidak mendapatkan apa yang diwajibkan kepada kita di dalam syariat berwudu tadi. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk sholat, sholat dalam keadaan berdiri, yang itu adalah merupakan bagian dari rukun, yang Allah perintahkan kita semuanya untuk sholat, menegakkan sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan bagaimana kita lihat datang di dalam sabda Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, shalli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Di sini menunjukkan kata para ulama bahwasanya berdiri dalam salat adalah rukun. Tetapi bagaimana kelanjutan bagi orang-orang yang ternyata dia tidak mampu untuk berdiri karena adanya penghalang, adanya uzur yang syar'i, adanya uzur yang diperbolehkan dalam syariat, ketika dia sakit misalnya atau yang semisalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati' fa shalli qa'idan. Kalau kamu tidak mampu untuk berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa shalli 'ala janbin. Dan apabila kamu tidak mampu untuk duduk, maka salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Di sini sekali lagi menunjukkan berbagai kemudahan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang kemampuan dan potensi yang ada pada kita, sampai batas mana kemampuan yang ada pada kita. Tetapi tentunya yang dimaksud dengan kemampuan di sini bukan kemauan kita. Yang dimaksud dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai batas kemampuan kita tersebut, bukan yang dimaukan atau yang dimaksudkan adalah sampai atau sesuai dengan kemauan kita. Jangan sampai kemudian kita menilai kemudahan ataupun keringanan atau rukhsah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah dinilai dengan hawa nafsu yang ada pada kita. Jangan sampai kita menilai itu semuanya dengan kemampuan atau dengan kemauan hawa nafsu yang ada pada kita. Tapi itu semuanya kembali kepada kemampuan yang ada pada manusia. Ketika dia telah melaksanakan batas sampai maksimal kemampuan yang ada padanya, tetapi ada penghalang yang menghalangi dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Maka demikianlah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai ini, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai ini. Maka demikianlah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi alhanifiyatus samhah. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala paling cintai di sisinya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang di dalamnya terkandung padanya al-hanifiyah, agama yang lurus di atas tauhid, yang menjauhkan manusia dari kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. As-samhah, yaitu agama yang penuh di dalamnya dengan berbagai kemudahan-kemudahan. Maka demikianlah Islam menjadi rahmatan lil alamin, sebagai agama yang rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayang tersebut adalah bagi seluruh alam semesta ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah Islam, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kita ini. Maka marilah kita semuanya mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kita. Berapa banyak manusia tidak diberikan hidayah kepada Islam, berapa banyak manusia tidak diberikan hidayah kepada iman. Maka sungguh nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Jangan sampai justru ketika Allah telah memberikan kepada kita hidayah ini, justru kemudian kita lari, justru kemudian kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, kita tidak menjalankan syariat-syariat Allah, kita merasa berat dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Padahal pada dasarnya rasa berat tersebut adalah bukan dari zat Islam itu sendiri, tetapi apa yang ada dalam hawa nafsu kita. Kita tidak mampu untuk memerangi hawa nafsu yang ada pada kita, sehingga kita merasa berat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita merasa berat untuk menjalankan perintah salat. Kita merasa berat untuk menjalankan perintah zakat. Kita merasa berat untuk menjalankan perintah haji bagi yang mampu. Ini semuanya adalah kenapa? Karena kita semuanya lebih mengedepankan hawa nafsu yang ada pada kita. Maka marilah kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita jadikan sebagai hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah, merealisasikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan sampai syukur terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut hanya apa yang kita ucapkan dalam mulut kita saja. Ketika kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, hadza ma aqulu lakum fil khutbatil ula wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui atau telah kita sampaikan dalam khutbah yang pertama, maka sungguh Islam penuh di dalamnya berbagai kemudahan-kemudahan, berbagai keringanan bagi hambanya, bagi pemeluk agama Islam ini, dan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Adapun bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah, ataupun dia tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, maka syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut akan begitu berat untuk dia jalankan. Maka bagi orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya, maka Allah telah memberikan janji bagi mereka untuk mendapatkan berbagai kemudahan, memberikan kepada mereka bahkan jalan keluar dan solusi dari berbagai problematika ataupun dalam perkara-perkara yang berat dalam kehidupan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya makhraja, akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberikan kepadanya solusi yang terbaik dalam berbagai problematika yang dia hadapi, baik dalam dunianya maupun agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ketika dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa berat ketika menerima Islam, tidak merasa berat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, tidak merasa berat ketika dia dilarang dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari keharaman-keharamannya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, maka sebaliknya juga bahwasanya kita tidak dibenarkan untuk berlebihan dan melampaui batas dalam agama kita ini. Walaupun kita memiliki semangat yang tinggi dalam beragama, tetapi itu semuanya harus dalam koridor dan ketentuan yang telah dibangun ataupun yang telah diatur dalam aturan-aturan Islam. Tidak boleh kemudian semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai melampaui batas apa yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita lihat kisah tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisahkan dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau salat malam sampai-sampai kaki beliau bengkak, hatta tafattar qadamah, sampai dua kaki beliau itu bengkak, padahal beliau adalah orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, yang telah diampuni dosanya dari apa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada di antara kita yang telah mendapatkan janji yang seperti ini. Sampai-sampai kemudian di antara mereka mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Alangkah jauhnya kita dari kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah diampuni, qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang beliau telah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ialah dalam bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah satu di antara tiga orang tersebut yang pertama, karena merasa kecil dengan apa yang ada pada diri mereka dari ibadah Rasul, ibadah Rasul yang luar biasa tadi, sampai-sampai di antara mereka ada yang berazam, bertekad. Yang pertama, fa inni usalli laila abadan wala arkut. Yang pertama dia berazam, bertekad. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya demi Allah, aku akan sholat malam terus menerus semalam suntuk dan aku tidak akan tidur. Luar biasa semangatnya. Karena dia ingin mengejar apa yang ada dalam keutamaan Rasul dan dia merasa kecil dari apa yang telah dilakukan dari ibadah. Kemudian yang kedua, dia mengatakan fa inni asumu ad-dahra wala uftir. Dan sungguh aku akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Puasa terus menerus dan tidak berbuka, karena dia ingin semangat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan fa inni a'tazilun nisaa wala atazawwaj. Dan sungguh aku akan menjauhi para wanita dan aku tidak akan menikah. Dia berazam, bertekad untuk tidak menikah karena dia berpandangan bahwasanya menikah akan mengganggu konsentrasi dia dalam ibadah. Niat ketiga orang tersebut adalah baik. Semangat mereka luar biasa. Tetapi bagaimana bimbingan Rasulullah SAW ketika mendengar semangat tiga orang yang datang kepada Nabi tadi? Nabi SAW ketika dikabarkan tentang hal tersebut, beliau sampai marah, sampai mengatakan, wallahi antumul ladzi qultum kada wa kada, demi Allah, apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian, yang akan sholat malam terus, semalam suntuk dan tidak akan tidur, akan berpuasa dan tidak akan berbuka, dan tidak akan menikahi para wanita. Wallahi inni la ahsyakum lillah, demi Allah, kata beliau, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa attaqum lah, dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Walakinni, akan tetapi aku, kata beliau, walakinni usalli wa arkudu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa, akan tetapi toh demikian, walaupun demikian, walaupun aku adalah orang yang paling takwa, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, tetapi aku pun salat dan aku pun tidur. Karena tubuh kita memiliki hak untuk istirahat. Demikian juga aku berpuasa dan aku pun berbuka, dan berbuka dalam berpuasa adalah bagian dari sunnah beliau. Dan demikian juga beliau mengatakan, dan aku menikahi para wanita. Menunjukkan menikah adalah merupakan bagian dari sunnah beliau, bimbingan beliau. Sunnah di sini bukan berarti sesuatu yang boleh ditinggalkan, tidak. Tapi ini adalah merupakan bimbingan dan jalan yang telah ditempuh oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka demikianlah para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka semangatnya kita di dalam beragama ini tentunya tetap dibangun di atas koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Islam sangat melarang sikap radikalisme, sikap melampaui batas di dalam agama, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhi oleh kalian sikap melampaui batas di dalam agama ini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadikan binasanya umat-umat yang sebelum kalian adalah sikap melampaui batas di dalam agama mereka. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah Islam sudah jauh-jauh hari melarang dari sikap radikalisme. Tetapi bersamaan dengan ini juga Islam melarang dari sikap yang mengatakan bahwasanya kita boleh untuk berpendapat sebebas-bebasnya dari paham liberalisme. Maka demikian Islam tidaklah untuk radikalisme ataupun liberalisme. Maka sangat fatal ketika seorang ingin menumpas atau menangkal radikalisme dengan paham liberalisme. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, wallahu ta'ala alam biswab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya dan menjalankan perintah-perintah Allah dan merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hdi wulata umurina wa waffiqhum ilal khair. Allahumma hdi wulata umurina wa waffiqhum ilal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.